Bismillahirrahmanirrahim. Kunci. Ayo dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala kalla wa lafzu kalla fiha zajrun wa tanbihun zajrun an mithli hadzal qawli wa tanbihun ala ma yukhbaru bihi wa yu'maru bihi ba'dahu wa dhalika annahu laysa kullu man hasala lahu ni'amun dunyawiyyatun tu'addu karamatan yakunu Allahu subhanahu wa ta'ala mukriman lahu biha wa la kullu man qadara alaihi man qaddara alaihi dhalika yakunu muhinan lahu bidhalika bal huwa subhanahu yabtali abadahu bisyarra'i itu huruf sin bisyarra'i wadharra'i faqad yu'ti an ni'ama faqad yu'ti an ni'ama dunyawiyata an ni'ama ad-dunyawiyata liman la yuhibbuhu wala huwa karimun indahu waliyastadrijahu bidzalika waqad yahmi minha man yuhibbuhu wa yuwalihi li'alla tangkuso bidzalika apa tangkuso di Allah. Iya, huruf ta antum. Hah? Huruf bukan huruf ya. Ta. Ya, li Allah. Tan kuso. Bidzalika martabatuhu indahu au yaqa'u bisababiha. Au yaqa'u bisababiha fima yakrahu minhu. Fima yakrahuhu. Fima yakrahuhu minhu. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Ya. Baik. Dari qala Allah Ta'ala itu ya. Ya Allah Ta'ala berfirman kalla kali-kali tidak. Maka lafaz ya. Kalla di situ adalah zajrun. Ya. Adalah zajrun. Ya. Dan juga lafaz kalla adalah tanbihun. Zajar itu apa? Pencegahan. Ya. Dan juga tanbih, peringatan. Maksudnya apa? zajar an misli hadal qaul. Itu peringatan dari ya, apa namanya, ucapan yang semisal dengan ini. Nah, itu di zajar. Kali-kali tidak, bantahan, peringatan. Nah, watanbih dan juga peringatan dari apa yang dikabarkan. Wa ya'muru bihi ba'dah, dan apa yang Allah perintahkan setelahnya, yang disebutkan setelahnya. Ya. Lihat di situ keterangan dari Syekh Shalih Fauzan. Ya. Kalla dia harfu rada wa zajr. Dia huruf yang mengandung bantahan, peringatan. Ya. Pencegahan. Zajar an hadzal i'tiqad. Ya. Pencegahan dari keyakinan seperti itu. Tanbih, peringatan, ala anna ghairahu huwa sahih, bahwa selain dari keyakinan tersebut itulah yang benar. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa dzalika annahu laisa kullu man hasala lahu ni'amun dunyawiyyatun tu'addu karamatan. Nah, ini penting ini. Ya, yakunu lil yakunu Allahu mukriman lahu biha. Ya. Nah, itu tidak semua orang yang mendapat kenikmatan duniawi disebut sebagai karomah, yang Allah muliakan seorang dengannya. Ya, enggak mesti demikian. Wala kullu man qaddara 'alaihi dzalik yakunu muhinan lahu bidzalik. Ya, dan tidak setiap orang yang dibatasi rezekinya berarti dia dihinakan, Allah menghinakan dia. Ya. Bal huwa subhanahu yabtali 'abdah bis-sarra'i wad-dharra. Allah menguji hamba dengan kesenangan, kesusahan. Ah, ini penting ini. Ya. Ini penting sekali. Wa qad yu'ti an-ni'ama ad-dunyawiyyata liman la yuhibbu wa huwa wala huwa karimun indah liyastadrijahu. Ya, ada kalanya Allah memberi kenikmatan dunia kepada orang yang Allah enggak sukai. Ya, tidak pula mulia di sisi Allah, bahkan sebagai istidraj. Ya, istidraj. Nah. Ini sering ya kita sebutkan mengenai hal ini. Ya, wa qad yahmi minha man yuhibbuhu wa yuwallih. Ya, bahkan terkadang Allah memproteksi, melindungi hamba yang Allah cintai. Ya. Wa yuwallih, yang Allah bela, li alla tanqasa bidzalika martabatuhu. Allah lindungi dia dari dunia. Ya, supaya tidak berkurang derajat dia indahu di sisi Allah. Ya, atau supaya dia yaqa'a bisa babiha fiha yaqrahuhu minhu. Atau supaya dia tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak Allah sukai disebabkan ya kenikmatan dunia tadi, subhanallah. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan contoh seperti tabib ya melindungi pasiennya, orang yang sakit, dari berbagai makanan, minuman yang dipantangkan. Karena hal tersebut akan memudorotkan atau membunuh si pasien tadi, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga hambanya yang mukmin dari dunia, karena hal tersebut akan memudorotkan dia. Maka Allah yang menjaga yang mukmin tadi dari dunia. Subhanallah. Nah, ini tahlil yang luar biasa. Ya. Terus berikutnya, total dibaca. Ya. Siapa? Ihsan. Wa aidon karamatul awliyai labudda an yakuna sababuha al-iman wa taqwa. Fama kana sababuhu al-kufra wal fusuqa wal isyana fahuwa min khawariki a'da illahi la min karamati awliya illahi. Faman kanat karamatuhu la tahsulu bis salati wal kiraati wal dhikri wa qiyamil layli wa du'ai wa innama tahsulu inda syirki mislu du'a il mayyiti wal ghaibi aw bil fusuki wal isyani wa aqlil muharramati kal khaba'isi misli al hayya al hayyati waz zanabiri والخنافي خنافسي والدم وغيره من النجاسات ومثل الجناء والرقص لا سيما مع النسوة الأجنبي الأجانبي والمردان وحاله وخواركه تنقص itu mudaf wahalatu khawarikihi tankusu inda sama'il qur'ani wa taqwa inda sama'i mazamiri syaitani fayarkusu laylan tawilan fa idza ja'atis salatu baik hasbuk cukup baik wa aidan dan juga ya kata syekh di sini ya karamah wali-wali labuda yakuna sababu al-insan al-imana wa taqwa. Karamah wali itu mesti disebabkan keimanan dan ketakwaan. Ini enggak mungkin. Inilah perbeda kata Syekh Shalih Fauzan antara karamah wali dan khawarij syaitan. Ya, bi'tibar ini ditinjau ya. Itu man tajri ala yadih kepada siapa karamah itu berada. Apabila dia adalah orang soleh yang istiqomah, bertakwa, maka itulah karomah. Namun ternyata orang fajir, durjana, fasik, kafir, maka itulah khawarij syaitani, bukan karomah. Pemakana sababuhu al-kufra wal-fusuq wal-isyana. Kalau sebabnya, kejadian luar biasa yang ada pada seseorang, kefasikan, kekufuran, ya, kemaksiatan, maka itu adalah khawarij a'da'illah. Ya. Termasuk kategori perbuatan luar biasa yang di luar kewajaran itu dari musuh-musuh Allah, bukan karomah para wali sedikit pun. Ya. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, "Lakinna ayna man yufakkir fi hadha wa yata'ammal hadha qalilun minan nas." Namun siapa yang mau memikirkan hal ini? Siapa yang mau memperhatikan hal ini? Sedikit orang. Semuanya tertipu kepada kondisi dia punya khawarij, oh dianggap wali. Nah. Kemudian kata Syekhul Islam, ya. Pemangkanat khawarijuhu la tahsul bis salati wal qiraah, ya. Kalau khawarijnya itu tidak diperoleh dari salat, membaca Quran, berzikir, qiyamul lail, rajin berdoa, ya. Namun justru dengan kesyirikan, semisal berdoa kepada si mayit, makhluk gaib atau dengan melakukan kefasikan, ya, kemaksiatan, wa akal muharramat, memakan yang diharamkan, ya, semisal makan binatang-binatang hayat, ya, kayak ular-ularat gitu, ulat-ulat, ya, juga zanabir, ya, kayak apa itu, kumbang, ya, ya. Ya, lalat, ya. Kemudian khonafis, kumbang, wadam, darah dan yang lainnya dari hal-hal yang najis, ya. Atau didapatkan dengan nyanyian, ya, dengan nyanyian atau dengan tarian, ya, ya, dengan raqs, terutama oleh para niswah, ya, oleh para wanita yang bukan mahram dan juga murdan para pemuda yang apa namanya belum punya jenggot ya, imut-imut lah mereka nah wahalatu khawarikihi tankusu inda sama'il Qur'an. Nah, maka kondisi khawarik itu akan berkurang kekuatannya tatkala mendengar Al-Qur'an. Ya, mendengar Al-Qur'an. Ya. Dan ternyata semakin menguat tatkala diperdengarkan mazamir syaitan, suling-suling setan. Ya. Suling-suling setan. Iya dan dillah. Nah, diterangkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, inilah di antara perbedaan antara karamah dan khawarij syaitani. Karomah itu bertambah dengan mendengarkan Quran, sedangkan khawarij syaitani akan hilang ketika mendengarkan Quran, lenyap. Didapatkan kekuatannya itu dari orang-orang fajir ketika di majelis hawa, sia-sia, nyanyian, ya, tari-tarian, musik, ya, mereka terbang ke angkasa. Ini syaitan. Nah, inilah, ya, ini mukoronahnya ini, membandingnya lil kufur wal isyan. Maka ini dari syaitan, gururan lihaula, sebagai tipuan untuk mereka. Kalau itu didapatkan dengan ketakwaan, keistiqomahan, itulah karomah dari Allah, ya, untuk membantu si hamba semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Taib. Fayarqusu lailan tawilan. Sehingga dia itu yarqus, ya, menari dia sepanjang malam, di malam panjang. Iya dan billah. Terus lanjut Zaki. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa idza ja'atis salatu shalla qa'idan wa yankuru salatu naqraddiqi wa huwa yubghidu sama' al-qur'ani wa yanfiru anhu wa yatakallafuhu laisa lahu fihi mahabbatun wala dhauqun wala ladhdhatun 'inda wujdihi wa yuhibbu sama' al-muka'i wat tasdiyati وتوجد عنده مواجيد فهذه أحوال شيطانية وهو ممن يناله وممن أنت تدي يوجد يا bukan يجد ها توجد beda ya kalau di kita ya apa wajidu indahu mawajidah. Terus qawlu ta'ala wa man ya'su an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin fal qur'anu huwa dhikru rahmani qala Allah ta'ala wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يعني تركت العمل بها قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ كتابه وعلم بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا ينسى في الآخرة ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ. Kalau dia na Allah yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Wa la yashqa fil akhirah. Itu yang benar. Di antum apa? Ya. Di at-ta'liq wal bayan wa la yashqa ya. Baik. Dari mana tadi Zaki? Fa idza ja'at as-salatu. Nah, dia lagi nyanyi, lagi nari-nari, apabila tiba waktu sholat, shalla qa'idan aw yankuru sholatan naqraddik. Ya. Kalau tiba waktu sholat, dia sholatnya dalam keadaan duduk atau melakukannya dengan cepat, laksana ayam yang matok-matok. Sebagaimana dalam hadis ya. Ala ukhbirukum bi sholatil munafik. Ya, ya daul asra. Hatta idza kanat baina qarna syaitan aw ala qarni syaitan ya qama fa naqaraha naqaratid dik la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ya, itu salat munafik kata Nabi. Aku maukah aku kabarkan pada kalian salat munafik, tidaklah mereka meninggalkan salat asar sampai nanti sudah hampir terbenam tuh matahari baru mereka salat. Ya, mereka salat cepat kayak ayam matok-matok, tidak berzikir pada Allah kecuali sedikit saja. Allah musta'an. Ya. Ya. Nah, diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Inilah keadaan orang-orang fajir. Dia menari setiap malam, kalau sholat datang udah enggak sanggup diri. Ya, sholatnya duduk. Ya. Kalau dia sholat dia lemas, ya, enggan untuk taat. Padahal dia bisa menari sepanjang malam. Apabila hadir waktu sholat, dia enggak sanggup untuk berdiri. Ini antanda khawarij syaitania. Ya. Juga kalbunya enggak tentram dalam sholat, enggak merasakan kenikmatan dalam sholat. Ya, dia matok-matok seperti matoknya ayam. Ya, cepat-cepat sholatnya supaya dirinya terbebas dari sholat. Ya, karena sholat itu laksana sijenun alaih, penjara buat dia. Ya, sholat sijen alal fajara wal fusa'. Ya, sholat itu bagaikan penjara bagi orang-orang fajir, orang-orang fasik. Mereka ingin cepat-cepat segera. Ya, taib. Padahal sholat itu jinnatul atqiya, tamengnya orang-orang yang bertakwa. Ya, dan orang-orang yang baik. Ya, yang mereka bermunajat pada Rabb mereka. Bernikmat-nikmat. Oleh karena itu mereka berdiri panjang dirinya. Tidak letih karena merasakan nikmat. Bermunajat pada Rabbnya. Ya, tatkala dia diri. Ya, yasiran berdiri sebentar aja. Figuiriha. Lata'abah. Lata'ibah. Kalau dia berdiri untuk selain sholat, dia lelah. Ya. Seandainya dia berdiri sebentar untuk menunggu seseorang, dia lelah. Namun tatkala, ya, seandainya Allah memberikan taufik pada dia untuk, ya, seandainya Allah memberikan taufik pada Anda untuk qiyamul lail, Anda diri sholat panjang, Anda tidak akan lelah. Merasakan nikmat sholat, subhanallah. Nah, lanjut lagi. Wa huwa yabghidu sama'al Qur'an wa yanfiru anhu wa yatakallafu. Ya, dia enggak suka mendengarkan Quran, bahkan melarikan diri tatkala mendengarkan bacaan Quran, atau dia maksain diri dia untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Laisa lahu fihi mahabbatun wala dzaukun wala ladzatun indahu inda wajdihi. Ya, di dalam batinnya dia enggak ada rasa suka, enggak ada kenikmatan, kecintaan terhadap Al-Quran. Wa yuhibbu sama'al muqawat tasdih. Dia lebih suka mendengar suara siulan, tepuk tangan. Ya. Wa yajidu indahum mawajid. Ya. Atau apa itu mawajid? Ya. Dan dia mendapati di sisinya mawajid. Ya. Mengalami mabuk zikir, ya. Mawajid. Ya. Itu mawajid. Al-wajad hada min istilahat as-sufiyah. Mawajid, al-wajad itu istilah orang-orang sufi. Ya, mabuk zikir. Ya. Taib. Kemudian fahadihi ahwalun syaitaniyah. Inilah kondisi syaitan. Wa mimman yatanawaluhu qawluhu ta'ala. Ya. Dan inilah yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Rahman, nuqayyid, kami biarkan syaitan menyesatkannya. Maka setan itu menjadi qarin, kerabat, teman dekat dia. Ya, iya dan billah. Ya. Nah, ini perhatikan kata Syekh, "Man tarakal Qur'an ubtuliya bil aghani." Ya, wal alhan. Nah. Siapa yang meninggalkan Qur'an, maka dia akan diuji, diberikan bencana oleh Allah. Ya. Dengan nyanyian-nyanyian, Allah musta'an. Ini kayak udah otomatis gitu. Ya, dan musik-musik, alhan, musik-musik. Ya, Allah berfirman itu, wa may ya'shu, siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan. Kami akan biarkan setan menyesatkannya. Fa huwa lahu qarin. Wa innahum laysuddunahum 'anis sabil. Nah, setan itu menghalangi mereka dari jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka sendiri menyangka mereka berada di atas petunjuk. Allahu Akbar. Wa idza ja'ana yaumul qiyamah, pada bila mereka datang pada kami hari kiamat, qala li syaitan, dia berkata pada setannya, ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqi, ya bu'dal masyriqaini bi'sal qarin, ya duhai sekiranya seantara diriku dan dirimu, ya itu sejauh jarak timur dan barat, sungguh amat jelek, ya qarin buat saya ternyata kamu, ya indama yajidu aljazaa yandamu ala masabaq. Nah, ketika dia mendapatkan balasannya baru dia nyesel atas apa yang dia lakukan sebelumnya. Fal Qur'an huwa dzikrur rahman. Al-Qur'an adalah dzikr Allah yang Ar-Rahman. Wa may ya'su an dzikrur rahman. Dzikrur rahman itu Al-Qur'an. Al-Qur'an ialah adz-dzikr al-hakim. Allah taala berfirman, ya, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang donk, yang sempit. Ya, donka. Hada adabul qabr. Kehidupan yang sempit itu azab kubur. Ya. Liannahu qad yakunu fid dunya mun'aman. Karena dia di dunia itu orang yang diberi nikmat. Laisa fid donk. Dia tidak berada dalam kesempitan. Lakin fi hada fil qabr, namun ini diberikan kesempitan di kubur. Wallahu alam. Annahu yakunu fi adabin fil qabr. Itu di azab kubur. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, aku dahulu padahal melihat di dunia. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah telah datang ayat-ayat kami kepada engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, demikian pula hari ini engkau dilupakan. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan al-jaza min jinsil amal, ini balasan sesuai dengan amal, jenis amalnya. Ya. Tatkala dia merupakan Al-Qur'an, maka Allah pun melupakannya. Maksudnya apa? Tarakah, Allah membiarkannya, meninggalkannya. Laisa makna nisi, ya, bukan makna lupa itu annahu, ya. Itu Allah enggak tahu, ya. Nisyan itu ditelakan kepada tark. Ya. Nasullah apa nasiyah, mereka melupakan Allah, Allah melupakan mereka. Tarakahum fil adab, Allah membiarkan mereka dalam azab. Lianna nisyan lahum ma'an. Karena nisyan maknanya punya banyak, ya, makna. Ada tark, al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hada, ay natrukukum fil adab, kami biarkan kalian dalam adab. Qala Ibnu Abbas berkata, takaffalallahu liman qara'a kitabah wa amila bima fih. Ya, Allah menjamin orang-orang yang membaca kitabnya dan mengamalkan kandungannya, la an ya an la yadilla fid dunya, orang tersebut tidak tersesat di dunia. Ya. Wala yashqa fil akhirah, orang tersebut tidak sengsara di akhirat. Tsumma qara hadhil ayah. Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat ini. Ya. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Baik, nanti masuk ke pasal berikutnya. Subhanakallahumma. Nik. Syadu ala ilah lantas. Assalamualaikum.